بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في قراءة كتاب شرح لمعة الاعتقاد شرح karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan al-iman bil qada wal qadar, keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qal mu'allif ibn Qudamah rahimahullah ta'ala: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma amara wa naha ila al mustati' lil fi'li wa tark, tidak Allah perintahkan dan Allah larang kecuali yang mampu melakukan, mampu meninggalkan, mampu melakukan, mampu meninggalkan. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyah, dan bahwasanya Allah tidak memaksa seorang pun berbuat dosa. Wala taru ila tarki ta'ah, dan juga Allah tidak memaksa dia untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Wa qala Allah ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa qala ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm, Allah berfirman, artinya pada hari ini akan dibalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Dalam dalil-dalil ini Allah sebutkan bahwa perbuatan hamba dinisbahkan kepada hamba, dan yang namanya perintah Allah dari Allah, Allah wajibkan hamba itu sebatas kemampuannya. Yang diwajibkan melakukan, yang diwajibkan meninggalkan, itu bagi yang mampu. Nah, adapun bagi yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, semua kewajiban-kewajiban syariat seperti ini. Nah, tidaklah diperintahkan melakukan kewajiban kecuali yang mampu. Tidaklah diperintahkan meninggalkan keharaman kecuali bagi yang mampu. Kapan dia tidak mampu, maka gugur kewajiban tersebut. Sebagai contoh misalnya, perintah wajib ketika hendak sholat harus bersuci. Nah, bersuci dengan air, atau tidak ada dan air harus dengan tayamum. Jika ternyata seorang sakit, nah, dia tidak bisa menggunakan air, tidak juga di situ misalnya debu, nah, ruangan ber-AC bersih, nah, tidak ada debu untuk tayamum, nah, tidak ada membantu dia untuk bersuci, sementara sudah masuk waktu sholat. Jika dia tidak sholat, maka akan keluar waktu sholat dalam keadaan dia belum sholat. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia tidak mampu bersuci, maka sholat sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana para sahabat dan bersama Rasulullah SAW, sebelum turun ayat tayamum, ketika mereka hendak sholat, tidak ada air untuk bersuci, mereka sholat tanpa bersuci. Nah, karena mereka tidak mampu untuk bersuci, tidak ada air. Nah, demikian halnya meninggalkan keharuman. Nah, itu juga diwajibkan bagi yang mampu. Kapan seorang tidak mampu, maka gugur kewajiban tersebut. Sama tadi contohnya, misalnya seorang yang sholat harus bersih dari najis. Nah, pakaiannya harus bersih, badannya, tempat sholatnya. Nah, misalnya dia sedang sakit, nah, terbaring tidak bisa apa-apa, pakaiannya kena najis. Nah, tidak ada yang mengganti pakaiannya, nah, membantu dia untuk mengganti pakaian yang bersih untuk sholat. Sementara sudah masuk waktu sholat. Jika tidak sholat, dia akan habis, akan keluar waktunya. Dalam keadaan pakaiannya masih terkena najis. Nah, apakah tidak sholat sampai keluar waktunya? Tidak. Nah, sholat semampunya. Nah, karena dia tidak mampu meninggalkan keharaman tersebut. Nah, sehingga gugur. Nah, kewajiban meninggalkan keharaman bagi dia. Fattakullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kata beliau, fadala ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba punya perbuatan, punya usaha, dibalas atas usahanya, atas perbuatannya. Yujza' ala husnihi bithawab wa ala sayyi bil 'iqab. Dia akan dibalas atas amalan yang baiknya dengan pahala dan atas amalan buruknya, jeleknya dengan hukuman siksaan. Yaqob. Wa huwa waqi'an biqadha ila qadari, dan ini terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Walaupun hamba punya perbuatan, punya kemampuan, punya pilihan dalam melakukan amal-amalannya, itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala, at-taufiq baina kauni fi'il 'abdi makhluqan lillah wa kauni kasban lil-fa'il. Cara menggabungkan antara perbuatan hamba makhluk ciptaan Allah dan perbuatan hamba adalah perbuatan bagi yang melakukannya, mengamalkannya. Ini perbuatan hamba disebabkan kepada hamba, hamba yang melakukannya. Namun kenapa disebut sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah SWT, padahal hamba yang melakukannya. Bagaimana cara menggabungkan antara dua perkara ini? Ini perbuatan hamba disebut sebagai amalan hamba, usaha hamba. Namun disebut juga sebagai ciptaan Allah. Arafta mimma sabaqa anna fi'l 'abdi makhluqun lillah. Telah kamu ketahui pada penjelasan yang telah lewat bahwasanya perbuatan hamba ini adalah ciptaan Allah. Perbuatan hamba termasuk ciptaan Allah. Wa anna kasbul 'abdi, dan bahwasanya perbuatan hamba adalah usaha hamba itu sendiri juga. Kasbun lil 'abdi, usaha hasil dari hamba itu. Yujaza 'alaihil hasan bi ahsan wa sayyi bi mithlih. Dia akan dibalas atas perbuatannya. Yang bagus dibalas dengan lebih bagus, Allah lipat gandakan pahala kebaikan, dan yang jelek dibalas dengan yang sama, yang setimpal. Fakaifa nuwaffiqu bainahuma, maka bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan antara dua perkara ini? Ini perbuatan hamba, hasil hamba itu sendiri, perbuatan hamba ciptaan Allah, makhluk Allah. At-tawfiqu bainahuma, cara menggabungkan antara keduanya, anna wajha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi ta'ala amran. Bahwasanya sisi kenapa keadaan perbuatan hamba disebut sebagai makhluk ciptaan Allah, itu dua perkara, dua alasan kenapa perbuatan hamba disebut sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama, anna fi'l 'abdi min sifatihi wal 'abdu sifatu makhluqan lillahi taala. Bahwasanya perbuatan hamba termasuk sifat hamba itu, dan hamba dan sifatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama, sisi yang pertama. Perbuatan hamba disebut makhluk ciptaan Allah karena perbuatan hamba itu termasuk dari sifatnya. Hamba dan sifatnya adalah ciptaan Allah. Sisi yang kedua, anna fi'l 'abdi sadirun 'an iradah qalbiyyah wa qudrah badaniyah. Bahwa perbuatan hamba itu terjadi dengan keinginan hati dan kemampuan anggota badan. Dua perkara ini perbuatan hamba terjadi, muncul. Punya keinginan dan punya kemampuan. Kapan salah satu dari dua perkara tidak ada, tidak akan terwujud perbuatannya. Tidak akan terwujud perbuatannya. Nah, misalnya, dia ingin membaca Al-Quran. Dan dia mampu membaca Al-Quran, maka terwujudlah perbuatan membaca Al-Quran. Kapan seharusnya tidak ada, tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Misalnya dia mampu membaca Al-Quran, dan tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran, nah, tidak terwujud perbuatan membaca Al-Quran. Atau ada keinginan membaca Al-Quran, namun tidak mampu, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ada kemauan, namun tidak ada kemampuan, juga tidak akan terwujud perbuatan membaca Al-Quran. Sehingga harus terkumpul dua perkara ini, barulah perbuatan hamba itu terjadi, terwujud. Dengan keinginan dan kemampuan, keinginan dalam hati, kemampuan dalam anggota badannya. Walaulahuma lam yakun fi'lun, seandainya tidak ada keduanya itu tidak akan terjadi perbuatan hamba. Walladhi khalaqa hadhil iradah wal qudrah wallahu ta'ala, yang menciptakan kehendak ini dan kemampuan ini pada hamba, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqus sabab wa khaliqul musabbab. Kalau begitu yang menciptakan sebabnya, dialah yang menciptakan akibatnya. Akibat itu perbuatan-perbuatan hamba. Sebabnya apa? Iradah dan kudrah. Yang menciptakan iradah dan kudrah adalah Allah. Berarti perbuatan hamba juga adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanisbatu fi'il abdi ila khalqillah lah nisbatu musabbib ila sebab. Maka penisbatan perbuatan hamba kepada ciptaan Allah, ini adalah penisbatan pemberi sebab kepada sebabnya. Allah yang berikan sebab, iradah dan kudrah, sehingga terwujud perbuatan hamba. La nisbatan mubasyah, bukan penisbatan yang langsung melakukan perbuatan. Karena yang langsung melakukan perbuatan siapa? Hamba. Hamba sholat, puasa, yang langsung melakukan perbuatan adalah hamba. Sehingga penisbatan kepada ciptaan Allah adalah penisbatan pemberi sebab kepada sebabnya. Musabbib ila sebab. Penisbatan pemberi sebab kepada sebabnya. Lian al-mubashirah haqiqatan huwal 'abd. Karena yang langsung melakukan perbuatan, yang langsung melakukan perbuatan adalah hamba. Falidzalika nusiba al-fi'lai. Oleh karena itu disebabkan perbuatan kepada hamba. Karena hamba yang langsung melakukan perbuatan tersebut. Kasban wa tahsilan, dia langsung melakukannya, menghasilkannya. Wa nusiba ila Allah khalqan wa taqdiran. Dan disebabkan kepada Allah sebagai ciptaan Allah dan takdir sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang takdirkannya. Falikulli min nisbati i'tibar. Masing-masing dari dua penisbatan tersebutnya ada sisi pandangnya. Punya sisi tinjauan tersendiri. Disebabkan kepada hamba, perbuatan hamba, karena hamba yang langsung melakukannya. Disebabkan kepada Allah, ciptaan Allah, sesuai dengan takdir Allah. Karena Allah yang menciptakan iradah dan kudrah. Iradah dan kudrah hamba. Dan dengan kedua inilah terwujud perbuatan hamba. Ini penisbatan. Sebab, kepada pemberi sebabnya. Penisbatan sebab kepada pemberi sebab. Pemberi sebab siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan pada hamba keinginan dan kemampuan, iradah dan kudrah. Dan dengan kedua inilah, dua perkara inilah terwujud perbuatan hamba. Wallahu a'lam. Nah, ini cara menggabungkan antara perbuatan hamba dikatakan sebagai amalan hamba, usaha hamba, dan amalan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya tinjauan masing-masing. Dinisbahkan kepada hamba karena hamba yang langsung melakukannya. Dinisbahkan kepada Allah, Allah yang menciptakannya, karena Allah yang menciptakan sebab terjadinya perbuatan tersebut pada hamba. Yaitu Allah menciptakan kudrah dan iradah pada hamba. Yang menciptakan sebab berarti dia juga menciptakan akibatnya. Yang menciptakan sebab berarti dia juga menciptakan akibatnya. Khalikus sabab, khalikun lil musabab. Yang menciptakan sebab, dialah yang menciptakan akibatnya. Kemudian kata beliau, al-mukhalifun al-haqqi fil qada wal qadar. Orang yang menyelisihi kebenaran dalam pembahasan qada wal qadar. Waraddu dan bantahan kepada mereka. Al-mukhalifun al-haqqi fil qada wal qadar ta'ifatan. Yang menyelisih kebenaran dalam pembahasan qada wal qadar ada dua kelompok. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama, al-jabariyah. Yaquluna al-'abdu majburun 'ala fi'lih. Mereka katakan hamba dipaksa atas perbuatannya. Walaysa lahu ikhtiyarun fi dhalik. Dia tidak punya pilihan dalam perbuatannya. Ini kelompok yang pertama, mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa. Dia melakukannya dengan paksaan, tidak ada pilihan. dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Wa naraddu 'ala bi amr, kita bantah mereka dengan dua jawaban, dua perkara. Yang pertama, innallaha adhafa 'amala insani ilaihi wa ja'ala kasban lah. Sesungguhnya Allah menisbahkan amalan hamba kepadanya, menyandarkan amalan hamba kepadanya. Dan Allah jadikan itu adalah usaha bagi dia. Usaha bagi dia amalannya. Yu'aqab yuthab, dia akan diberikan hukuman dan akan diberikan pahala bihasab sesuai dengan amalannya tersebut. Walau kana majburan 'alaih ma sana nisbatu ilaih, seandainya dia dipaksa maka tidak benar dinisbahkan kepada hamba. Wala kana iqab 'ani dhulman, maka hukuman yang diberikan pada dia seandainya hamba itu dipaksa, berarti kalau dihukum dia ini adalah kedzaliman, karena bukan usaha dia, kenapa kok dihukum? Nah, berarti dianggap sebagai kedzaliman jika dia dihukum. Padahal ayat Al-Quran yang pasti kebenarannya menisbahkan, menyandarkan perbuatan hamba kepadanya. Nah, menunjukkan dia tidak dipaksa atas perbuatannya. Dia punya pilihan pada perbuatan-perbuatan tersebut. Bantahan yang kedua, inna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'li al-ikhtiyari wal ittirari. Setiap orang tahu perbedaan mana perbuatan dengan pilihan, mana perbuatan yang bukan dengan pilihannya. Fil haqiqah wal hukm, baik dari segi hakikatnya dan hukumnya. Nah, setiap orang tahu, nah, mana perbuatan dengan pilihan dia dan mana perbuatan yang bukan dengan pilihannya. Falam i'tada syakhsun 'ala akhar wa da'ana majhu 'ala dhalik biqada'illah wa qadari. Seandainya ada orang yang berbuat kelaliman, kezaliman kepada orang lain dan mengaku bahwasanya dia dipaksa melakukan kezaliman tersebut dengan takdir Allah, ketaman Allah dan takdirnya. La'udda dhalika safahan, maka itu akan dianggap sebagai kebodohan. Jika ada yang berbuat zalim kepada dia, menimpa alasan, maaf, saya ini berbuat zalim kepada karena takdir Allah. Alasannya dianggap sebagai kebodohan. Mukhalifan lil ma'lum bidurrah milisih, perkara sudah diketahui dengan pasti. Kenapa dia berbuat zalim padahal dia diberikan pilihan, bisa berbuat zalim, bisa tidak berbuat zalim. Seandainya pun dia pun misalnya berakidah Jabariyah, kemudian ada yang berbuat zalim pada dia dan beralasan dengan ini, dia pun tidak akan terima. Dia akan menyisihi akidahnya. Ini dua bantahan terhadap kelompok Jabariyah. At-taifah tsaniyah, kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah qada wal qadar. Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah. Yaqulun, mereka katakan, al-'amdu mustaqilun bi'amali. Hamba bersendiri dengan perbuatannya, amalannya. Laisa lillahi fi irada wa la qudrah. Tidak ada pada perbuatan hamba, tidak ada berkaitan dengan kehendak Allah, kemampuan Allah, penciptaan Allah, wa la khalqna. Ini perbuatan hamba tersendiri. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, kehendak Allah, kemampuan Allah, ciptaan Allah, tidak ada kaitannya. Sehingga misalnya 1000 hamba, 1000 pencipta. Masing-masing menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mereka disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka adalah majusinya umat ini. Nah, majusi meyakini ada dua pencipta. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan kejelekan. Nah, mereka, orang Qadariyah juga meyakini demikian. Banyak penciptaan. Allah menciptakan perbuatannya sendiri menurut mereka. Makhluk menciptakan perbuatannya juga sendiri. Nah, seandainya misalnya 1 juta makhluk, 1 juta manusia, berarti 1 juta pencipta. Masing-masing menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Nah, kita bantah mereka dengan dua jawaban, dua perkara. Yang pertama, inna mukhalifan yaqali ta'ala, pendapat tersebut menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika menyelisih dalil, maka yang dilakukan adalah dalil. Ucapan siapa yang menyelisih dalil harus ditolak, nah, diambil dalil. Allahu khaliqul syai', Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum mimma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, amalan kalian. Ini jelas. Nah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dan perbuatannya adalah ciptaan Allah. Demikian juga wallahu khalaqakum mimma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini jelas. Bab perbuatan kita termasuk ciptaan Allah, nah, berkaitan dengan kehendak Allah, takdir Allah. Jawaban yang kedua, Inna Allaha malikus samawati wal ardh, fakaifa yakun fi mulki ma la yata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah penguasa langit dan bumi, yang menguasai, memiliki langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada terjadi sesuatu pada kerajaannya, kuasaannya yang tidak berkaitan dengan kehendaknya dan penciptaannya? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, karena langit dan bumi semuanya adalah ciptaan Allah, masuk dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin terjadi dalam padanya sesuatu yang tidak berkaitan dengan kehendaknya, tidak berkaitan dengan penciptaannya? Ini dua bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Kemudian aqsamul irada wal farqu bainha, macam-macam irada dan perbedaan antara irada-irada tersebut. Iradatullah tanqasimu ila qismaini, kauniyah wa syar'iyyah. Iradatullah terbagi menjadi dua, kauniyah dan syar'iyyah. Fal kauniyah allati ma'nal masyiah, kauniyah ini yang bermakna masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, irada kauniyah atau masyiah. Faman yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lilislam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa Allah kehendaki untuk menyesatkannya, Allah akan jadikan hati dia, dada dia sempit, sesak, tidak senang dengan Islam, tidak suka dengan kebenaran. Ini iradah kauniyah. Wa syar'iyyah allati bima'na al-mahabbah, adapun iradah syar'iyyah yang bermakna mahabbah, kecintaan, segala sesuatu yang Allah cinta, yang Allah ridai. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba 'alaykum, Allah ingin memberikan taubat kepada kalian. Nah, berikan taubat kepada kalian, beri hidayah untuk bertaubat dan menerima taubat kalian. Nah, hamba yang bertaubat kepada Allah, Allah mencintainya, Allah menyukainya. Nah, segala ketaatan Allah mencintai, Allah menyukainya. Iradah ini iradah syar'iyah, nah, Allah mencintainya, meridainya. Namun, apakah semua hamba yang berbuat dosa bertobat kepada Allah? Allah ingin, nah, hambanya bertobat dan Allah menerima taubatnya. Hamba yang melakukan kesalahan, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Namun apa? Tidak semuanya, tidak terjadi pada semua hambanya. Nah, ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Nah, akan disebutkan perbedaannya. Wal farqu, yang perbedaan antara keduanya, anal kauniyah yalzam fiha wuku'ul murad, bahwa irada kauniyah melazimkan, haruskan terjadi apa yang Allah kehendaki. Irada kauniyah, kauniyah ini pasti terjadi. Walizam an yakun mahbuban lillah, dan tidak melazimkan berarti Allah mencintainya. Tidak harus Allah mencintainya. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Namun irada kauniyah ini yang pasti terjadi. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menghendaki terjadi karena hikmah, nah, karena hikmah di balik itu. Wa amma syar'iyyah fa yalzam an yakuna al-murad biha mahbuban lillah. Adapun syar'i melazimkan yang diinginkan, yang dikehendaki itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi wa yalzamuku, tidak harus terjadi. Nah, semua yang Allah cintai baik terjadi maupun tidak terjadi. Nah, ini perbedaan antara keduanya. Ini kauniyah yang pasti terjadi. Syariah pasti dicintai. Kauniyah ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Syariah ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Terkadang terkumpul kedua-duanya, kadang terpisah masing-masing. Misalnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq, iradah apa? Kauniyah dan syariah, karena terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufurnya Abu Jahal, iradah apa? Kauniyah, tidak syar'iyah, nah, karena terjadi namun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya Firaun syar'iyah, dicintai, seandainya dia beriman Allah mencintai keimanannya, namun tidak terjadi. Nah, berarti apa? Syar'iyah tidak kauniyah. Kekufurannya Abu Bakar As-Siddiq, meninggal atas kekufuran. tidak syariah, tidak kauniyah. Kan tidak terjadi, tidak juga Allah mencintainya. Nah. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai penjelasan beliau tentang al-iman bil qada wal qadar. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.